Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Na'ud insyaAllah ila darsina. Kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, kajian kita dari kitab Taisirul Alam Bisyarah Umdatil Ahkam. Dan kita masuk, telah kita baca sedikit dari bab yang baru, bab yang terkait dengan hukum-hukum imam dan makmum. Di dalam bab ini akan dinukilkan beberapa hadis dari matan dan beberapa nukilan dari pendapat para a'immah tentang syarah hadis beserta menyampaikan apa yang dianggap perlu dari perselisihan yang terjadi dalam kaifiyah ibadah yang berkaitan dengan lafadz hadis. Kita ulang dari hadis yang pertama pada bab imamah dan sekaligus nomor yang ke-72 dari penomoran hadis dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala fi kitabihi Taisir Alam al-hadithu athani wa sab'un, hadis yang ke-72, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Sakhrin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidakkah merasa takut para makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar, atau Allah menjadikan bentuknya seperti bentuk himar. Taib. Dan binatang himar biasa dijadikan sebagai kiasan bagi orang yang bodoh atau dungu. Walaupun sebagian menyatakan bahwasannya khimar ini memiliki daya kekuatan pengingat yang baik. Jadi ketika khimar ini dibawa ke sebuah tempat yang jauh, kemudian ditinggalkan, maka dia akan kembali ke kandangnya. Dan diceritakan pula sisi negatif khimar, ya, kebodohannya diceritakan dalam sebuah kisah. Khimar atau keledai apabila dikejar oleh serigala atau singa, sang pemangsa, maka dia akan mencari celah untuk kepalanya. Di saat matanya sudah tidak melihat pemburunya, dia menyangka pemburunya pun tidak melihat dirinya, sehingga dia pun meninggal dengan kebodohan. Ini juga kiasan orang yang meninggal di atas kebodohan itu keadaannya memprihatinkan dan menyakitkan. Qala mu'allif gharibul hadith, yang asing dari hadis yang disebutkan. Yang pertama, ama, harf. Qala Syaukani rahimahullah, ama mukhaffafatun harfu istiftahin wa asluha ma annafiyah dakhalat 'alayha hamzatul istifham wa hiya huna istifhamu taubikhin. Al-Imam Asy-Syaukani berkomentar tentang huruf amma ini. Amma dalam hadis mukhaffafah, tanpa tasdid. Amma yakhshalladhi, dan amma ini huruf pembuka ucapan, huruf istiftah, ya, huruf untuk membuka sebuah ucapan. Dan asal huruf atau amma itu ma-nya adalah ma nafiyah. Ma nafiyah dimasuki oleh hamzah istifham. Kalau dalam bahasa Arab, hamzah istifham ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban na'am atau la. Dan amma dalam hadis dimaksud adalah istifham taubih, nama istilah dalam ilmu nahwu. Yang kedua, yakhsha, yakhafu, wal makna fal yakhaf li'anna al-gharada minal istifhami huna al-ish'aru bin nahi an raf'ir ra'si qabla al-imam. Yakhsha semakna dengan yakhaf. Cuma sebagian para ulama mengkhususkan khasyah dari khauf. Ya, kalau khasyah ini khauf ma'al ilm, takutnya itu karena buah ilmu. Seorang takut kepada Allah karena memiliki ilmu akan kekuasaannya, akan besarnya nikmatnya, akan dahsyatnya azab. Tapi kalau takut, ya, mayoritasnya tabi'i, ya, ketakutan tanpa ilmu. Sehingga dalam ayat pun kata mereka, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ya, hanyalah yang merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini ulama, orang-orang yang punya ilmu din. Taib. Terlebih di zaman kita ini berbekal dengan ilmu syar'i amat sangat urgent, penting, karena ilmu agama itu akan menguatkan jiwa. Ya, jiwa kalau kuat akan berimbas kepada kuatnya jasad. Dan yang dimaksud yakhsha di sini fal yakhaf, maka hendaknya sang makmum tadi takut. Ama yakhsha, fal yakhaf, hendaknya dia merasa takut. Karena maksud dari istifham, pertanyaan di sini adalah isyar, ya, untuk ya syuur, merasakan terhadap larangan, memberikan isyarat larangan dari mengangkat kepala sebelum imam. Qala ma'na al-ijmali innama ju'ala al-imamu fi sholati liyuktada bihi, dan hanyalah dijadikan seorang imam untuk memimpin para makmum di dalam sholat untuk diikuti. Ya, kita memilih imam itu tujuan utamanya untuk diikuti. Taib. Wa yu'tamma bihi bihaits taqa'u tanakulatul ma'mum ba'da tanakulatihi. Wa yu'tamma bihi, dan diikuti, dimakmumi si imam tadi di mana terjadinya perpindahan sang makmum, pergerakan sang makmum setelah perpindahan sang imam. Ba'da tanakulatihi wa bihadza tatahaqqaqul mutaba'ah. Maka dengan ini ya terrealisasikan sebuah mutaba'ah, ya, mengikuti tadi. Fa idza sabaqahul ma'mum fatat al-maqasidu al-matlubatu minal imamah. Apabila sang makmum mendahului gerakan imam, maka hilang maksud-maksud yang dituntut dalam imam tadi. Ya, buat apa dijadikan imam kalau enggak diikuti? Taib. Dan pada saat ini banyak sekali ya fenomena yang kita saksikan, ya, terlebih dalam alam demokrasi. Ya, ketika seseorang memilih sosok tertentu menjadi pemimpin, tapi di tengah-tengah perjalanan mereka sendiri yang bermaksiat kepada pemimpin tersebut. Tapi terkadang orang berbuat tidak mengerti tujuan dan maksud. Yang penting rame, yang penting banyak manusia berjalan di jalan itu, dia ikuti. Lidza jaa hadzal wa'idus syadidu 'ala man yarfa'u ra'sahu qabla imamih. Karena inilah datang ancaman yang keras bagi siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Bi an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimar. Allah menjadikan kepalanya ya menjadi kepala keledai. Taib. Au yaj'alu suratahu surata himar, atau bentuknya seperti bentuk khimar. Ini sebagian para ulama menjelaskan bisa hissi, bisa maknawi, bisa betul-betul dirubah kepalanya jadi keledai, ya, atau maknawi, dia menjadi orang yang bodoh, dungu. Bihaitsu yamsakha ra'sahu min ahsani suratin ila akbahi surah, ya, menghapus, merubah kepalanya dari gambaran yang baik menjadi gambaran yang buruk, bentuk yang baik menjadi bentuk yang buruk. Jaza'an lihadal adu, alladhi hasala minhu raf'u wal ikhlalu bis shalah, ya, sebagai bentuk balasan terhadap anggota ini dalam hal ini kepala, karena otomatis kepala yang akan mendahului. Yang terjadi, terhasilkan darinya ar-rafa, mengangkat. Wal ikhlal bis shalah, dan apa, rusaknya sholat. Taib. Qala ikhtilaful ulama fi sabqi. Ini nukilan dari perselisihan para ulama tentang mendahului gerakan tadi. Terjadi di sini perselisihan. Naam, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apa kata beliau? Ittafaqal ulama'u ala tahrimi musabaqatil ma'mumi lil imami lihadal wa'id syadid. Para ulama bersepakat atas keharaman, atas hukum haramnya mendahului atau mendahuluinya sang makmum terhadap imamnya karena ancaman yang keras ini. Terkadang mereka mengambil satu kesimpulan tentang tahrim, hukum haram itu dengan al-wa'id asyadid, karena ancaman yang sangat keras. Taib. Walakin ikhtalafu fi butlani sholatihi fal jumhur annaha la tubtil. Dan mereka berselisih dalam batalnya sholat, tapi jumhur berpendapat tidak membatalkan. Perbuatannya haram tapi tidak membatalkan sholat. Qala al-imamu Ahmad fi risalatihi laisa liman sabaqal imama sholatun. Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah dalam satu risalahnya berpendapat tidak ada sholat bagi siapa yang mendahului imam. Ya. Sholatnya berarti batal, diulang. Wa ashabul imami yakul. Adapun murid-murid beliau, para ulama yang bermadhab dengan madhab beliau, mereka berkata, man sabaqa imamahu biruknin karuku'in au sujudin fa'alaihi an yarji'a liya'ti bihi ba'dal imam. Fa'in lam yaf'al amdan hatta lahiqahul imamu fihi batalat sholatuhu. Barang siapa yang mendahului imamnya dalam sholat, ya si makmum, mendahului dalam gerakan rukun, seperti rukuk duluan, imam belum selesai baca ya akhir surat, dia rukuk duluan, atau dia sujud duluan, imam baru ya mengaba-aba sami Allahu liman hamidah, belum selesai membaca Rabbana walakal hamdu, si makmum sujud. Maka wajib bagi si makmum untuk kembali berdiri, untuk dia datangi gerakan rukun tadi setelah imam. Taib. Dan fenomena seperti ini terkadang terjadi ketika sholat di masjid yang luas, yang suara imam mengandalkan mukabbirus saut, mukabbir, mukabbirah, pengeras suara. Mati listrik pas rukuk ya, bingung si makmum, ada yang bangkit, ada yang belum. Nah, di sini ma'dzur. Ya, ketika dia mendapat ternyata imam masih rukuk, dia balik. Ya, dan ini termasuk uzur. Tapi kalau dia dengar posisinya tidak mati lampu, ya, dan suaranya juga terdengar, dia mendahului sang imam dalam rukunnya, maka diwajibkan baginya tetap kembali. Kalau dia tidak melakukan dengan sengaja sampai imam menyertainya dalam gerakan tadi, sholatnya batal. Ini pendapat yang kedua. Kalau jumhur tidak batal. Wasahihu ma dzakarahu fir risalati min anna mujarrada sabqi amdan yubtilu sholata wa huwa ikhtiyaru Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Li'anna al-wa'ida yaqtadin nahya wa nahyu yaqtadil fasada. Dan yang sahih apa yang disebutkan ya di dalam ar-risalah. Taib. Berarti di sini penulis ya menguatkan pendapat Imam Ahmad. Sekedar mendahului gerakan imam dengan sengaja batal sholatnya. Dan ini pilihan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena ancaman menuntut larangan dan larangan menuntut rusaknya perbuatan tadi. Dan yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan kisah ya, Sahibun Nawadih, para petani kurma saat itu, yang dia sholat bersama Mu'ad, ya, sedikit menjelang malam, karena Mu'ad sudah sholat di masjidnya Rasulullah, kemudian balik menuju kaumnya, baru sholat bersama kaumnya, dan dia membaca surat sangat panjang. Ya, sehingga salah satu dari makmum yang dia petani tadi, ya, memisahkan diri dan sholat sendirian. Sebagian menyatakan atau berkata dia memutuskan sholat dan mengulang dari awal. Ya, sebagian menyatakan dia mundur atau menyelesaikan di tempat itu. Taib. Ini tentunya ketika ada uzur. Dan di sini Rasulullah tidak menyatakan batalnya sholat orang tersebut. Artinya dia memisahkan diri dari sholatnya Mu'ad berjamaah, dia ke belakang, kemudian menyelesaikan sendiri. Taib. Qala al-istinbatu minal hadith. Al-istinbat. Simpulan dari hadis yang pertama, tahrimu raf'ir ra'si fi sujud qabla al-imami wal wa'idu fihi dalla 'ala man'ihi idza wa'ida illa 'ala muharramin wa qad au'ada 'alaihi bil maskhi wa huwa min ashaddil 'uqubat. Haram mengangkat kepala di dalam sujud sebelum imam. Dan larangan tersebut dalam hadis menunjukkan atas larangan perbuatan ini. Di mana tidaklah ada larangan kecuali pada perkara yang diharamkan. Dan telah diancam atas perbuatan tadi dengan masakh, yang merubah kepala menjadi himar. Dan ini merupakan hukuman yang besar. Jadi hukumnya haram. Tapi apakah batal atau tidak, rincian yang tersebut ada khilaf. Dan yang disahihkan oleh penulis sekedar ya, bersengaja untuk mendahului gerakan imam, ya sholatnya batal. Artinya diulang kembali dari awal. Taib. Sehingga wallahu alam, ya, kisah yang terjadi pada Mu'ad dengan makmum ya, yang dikisahkan dalam hadis, dia memisahkan diri dan mengulang dari awal. Yang kedua, yalhaqu bidzalika musabaqatul imami fi kulli tanaqulatis salat wa laysa dha min babil qiyasi wahdahu fa ziyadatun 'alal qiyas as-sahihi akhrajal bazzar min hadithi Abi Hurairah marfu'a alladhi yakhfidhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Dan disertakan dengan hukum haram mendahului imam dalam setiap tanakulatnya, ya, perpindahan-perpindahan gerakan Taib. Dan hal ini bukan termasuk bab kias. Yang mengkiaskan satu gerakan dengan gerakan yang lain semata. Ini bukan sekedar kias saja. Bahkan lebih dari kias yang sahih. Jadi mendahului imam dalam setiap gerakannya juga tidak boleh. Ya, tidak hanya pas sujud atau rukuk, dalam setiap tanakulatnya, perpindahan-perpindahan gerakannya. Bazzar mengeluarkan dari hadis Abu Hurairah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, makmum yang merunduk dan mengangkat sebelum imam hanyalah ubun-ubunnya itu di tangan syaitan. Nah, jadi disertakan dalam perkara ini setiap gerakan-gerakan imam tidak boleh didahului. Tidak hanya pas rukuk atau sujud, bahkan seluruh gerakan-gerakan imam dengan sengaja ya. Kalau tanpa sengaja, ma'dzur, diberi uzur. Yang ketiga, wujubu mutaba'atil ma'mum lil imam fis sholati. Hukumnya wajib mengikuti gerakan imam bagi si makmum ya, dalam sholat. Mengikuti gerakan imam, hukumnya wajib bagi sang makmum. Maka di sini bagi si makmum ya, lebih baik ketika dia membaca zikir sholat yang biasa dia ya tambah dari hitungan 1, 3, 5. Ketika sang imam sudah takbir intiqal Allahu Akbar, maka segera dia ikuti gerakan imam. Jangan sampai dia memilih untuk menyelesaikan zikir ya sholat tadi. Kenapa? Zikir lebih dari satu hukumnya sunnah, sementara mengikuti imam hukumnya wajib. Jangan sampai kita rukuknya lama, imam sudah sami Allah. Karena mungkin kalau kita sholat di masjid-masjid kaum muslimin rukuknya sebentar, kita baru membaca satu kali zikir sudah sami Allahu liman hamidah, kita ikuti Rabbana lakal hamdu, walaupun baru sekali kita membaca. Kenapa? Lebihnya sunnah, sedangkan mengikuti gerakan imam wajib. Yang keempat, annal jaza'a min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan. Ya, Masya Allah. Terkadang apa yang kita dapati itu adalah buah dari perbuatan kita, baik atau buruk. Nah, terkadang kita mendapatkan keburukan, keburukan itu sebab karena apa yang kita perbuat dari kejelekan-kejelekan. Terkadang kejelekan yang kita perbuat tersebut sadar, terkadang tidak sadar. Maka banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan-kejelekan jiwa kita. Fahina kana raf'u fil firra'si juziya bil wa'idi bil mashi. Maka ketika mengangkat tersebut terjadi dengan kepala, maka dibalas dengan ancaman dirubah kepala tadi. Ya. Kalau disebut dalam hadis yang di apa sebutkan kepala yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ya, mengangkat kepala sebelum imam. Ini juga masuk di situ setiap gerakan yang mendahului imam, baik gerakan tangan kita dan yang lain. Yang kelima, tuwa'idal musabiku bil mashi ila suratil khimar, diancam si makmum yang mendahului gerakan imam dengan perubahan bentuk menjadi bentuk khimar. Lima bainahu wa bainal khimar minal munasabah wa syibhi fil baladah wal ghaba. Kenapa? Karena antara si makmum yang mendahului gerakan imam dan keledai ada sifat kecocokan, sifat kemiripan di dalam baladah, ya, kiasan dari dungu, bodoh, dan kata-kata yang semisal dengan itu. Wal ghaba, ya. Li'annal musabiqa idha kana ya'lam annahu lan yansarifa minas salati qabla imamihi falaysa hunaka natijatun fil musabaqati fadalla ala ghabaihi wa dha'fi aqlih. Karena seorang makmum yang mendahului gerakan imam, apabila dia tahu bahwasannya dia tidak akan berpaling lebih dulu dari sholat sebelum imam, di mana-mana makmum nunggu imam salam, bagaimanapun dia berusaha mendahului gerakan imam, salamnya tetap setelah imam. Itu maksudnya. Maka tidak ada hasil dalam pendahuluan tadi. Buat apa? Maka yang demikian ketika dia lakukan perbuatan itu, ini menunjukkan kebodohan si makmum dan lemahnya akal. Taib. Sehingga seseorang isyarat jauhnya ketika hendak berbuat itu betul-betul dimatangkan. Ya, natijah yang akan dia dapatkan, ya, hasil yang akan dia capai di akhir tadi. Bisa jadi di awal dia lebih dulu, tapi di akhir ya sama saja dia di belakang. Tetapi terkadang karena memang sifat manusia itu ajul, tergesa-gesa, ya, sehingga sehebat apapun ya terkadang teledor kita ini terjatuh dalam kesalahan, dan itu wajar manusia. Ya, orang salah itu bukan aib, tapi menunjukkan ya, kemanusiaannya. Karena tidak ada manusia yang tidak salah. Berbuat salah itu bergantian. Ya, saat ini kita salah, orang lain benar, bisa jadi sebaliknya. Dan orang yang berakal, dia akan belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Karena seorang muslim, ya, la yuldagul muslim, ya, tidak akan terpeleset seorang muslim fi juhrin wahidin marratain, dalam satu lubang dua kali. Karena akan dia pelajari, akan dia ingat kenapa bisa jatuh, dan terus berusaha. Yang keenam, tadullu musabaqatul imam ala raghbati fi isti'jalil khuruji minas salat wa dhalika maradun dawa'uhu ayyatadzakkara sahibuh annahu lan yaslima annahu lan yusallima qablal imam. Menunjukkan mendahului gerakan imam atas raqbah, ya, satu apa keinginan untuk bersegera keluar dari sholat. Ini juga penting. Sifat yang ajul, tergesa-gesa pada manusia itu muncul kapan saja dan di mana saja. Ya, baik ketika ibadah atau ketika bekerja, semua serba tergesa-gesa. Padahal kalau selesai dari perbuatan itu mau apa? Ya. Dan itu memang manusia, ajul. Ya, sifat yang mulazimah yang ada. Maka penting ketika seseorang itu melakukan satu perbuatan, baik itu masalah duniawiyah, itu dimutqinkan, dibaguskan, apalagi dalam hal ibadah. Dalam satu lafadz hadis disebutkan, innallaha ahabba abdan idza fa'ala syai'an atqanah. Allah itu cinta terhadap seorang hamba ketika melakukan aktivitas dimutqinkan, dibaguskan. Ketika sholat, fokus pada sholatnya, enggak usah ribet mikiri ya, A, mikiri B. Sehingga setan akan mudah dalam apa? Menggelincirkan ingatan kita tadi. Bahkan memberikan was-was pada bacaan kita, subhanallah. Dan ini perang jiwa. Kita sudah berusaha untuk fokus ke sholat, ada saja bisikan-bisikan. Terkadang lupa sama sekali, kita tadi sedang pengen fokus lupa, bisa seperti itu syaitan ya. Nah, dan itu butuh latihan. Jadi kalau lagi sholat ya khusyuk dalam sholatnya, nikmati ya, jalani dan tidak usah mikir apa-apa. Sholat bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'ata ila akhiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ila akhirihi waladdallin. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Nikmati. Enggak usah tergesa-gesa mau apa. Nah. Pengen bersegera keluar. Itu yang membuat orang tidak khusyuk. Sehingga apa? Disebutkan dalam hadis yang lain, orang itu kalau mau masuk sholat jangan sampai punya kesibukan hati. Hatinya itu ditenangkan dulu. Maksudnya apa? Kalau dia punya pekerjaan, diselesaikan. Sehingga makruh seseorang yang lapar sementara makanan sudah hadir, tinggal dia santap, kemudian dia masuk sholat. Makruh hukumnya. Kenapa? Was-was nanti. Aduh lapar, aduh imamnya kelama banget sih. Aduh, gak tahu orang lapar ini. Was-was, akhirnya keluar sholat itu benci. Bukan tenang, bukan dia nyaman, tentram, tapi justru timbul apa? Kebencian. Coba imamnya salah apa? Itu anehnya kehidupan manusia itu. Imam tidak salah apa-apa, tidak nyakiti dia, tidak apa. Tapi ketika dia sendiri punya masalah, ya, terkadang benci pada manusia. Terkadang penyebab kebencian kita kepada orang-orang baik itu kejelekan yang ada pada kita. Imam tidak salah apa-apa kok, habis salam dibenci. Imam apa ini, tidak ngerti kondisi kita. Kita ini pekerja berat, tadi belum sarapan, bukan cepat-cepat imamnya, mendongkol kita akhirnya. Padahal imam tidak salah. Ternyata sebab kita benci kepada orang soleh itu apa? Masalah yang ada pada kita sendiri. Nah, wadhalika maradun, hal ini penyakit. Ternyata orang yang suka buru-buru dalam ibadah adalah satu bentuk penyakit. Baca Quran, enggak dinikmati, buru-buru terus. Murojaah Quran, enggak dinikmati, buru-buru terus. Enggak tahu apa yang dipikirkan, pokoknya dalam hati itu cepat, udah selesai. Ya, sehingga apa? Ya tadi, kurang fokus. Dan obatnya adalah, apa tadi? Di sini diberikan solusi, hendaknya si makmum, pelaku yang mendahului gerakan imam tadi mengingat kembali, ya, sesungguhnya tidak akan pernah dia mendahului salam dalam sholat sebelum imam. Demikian juga ketika kita tergesa-gesa dalam sholat, kita ingat kembali setelah sholat emang mau apa, ya. Dan terkadang setan lebih halus lagi, ya, ketika sholat wajib ditegakkan, ketika dari rumah pengen buru-buru komat, ya kan? Ya, setelah komat, orang yang pengen segera atau pengen buru-buru cepat komat itu apa? Supaya cepat sholat, supaya cepat ditegakkan sholat. Setan masuk lagi ketika sudah mulai masuk sholat, Allahu Akbar, supaya cepat-cepat sholatnya. Kalau tadi supaya biar cepat sholat yang dituju, supaya cepat komat biar sholat, ketika sudah masuk yang dituju apa? Setan masuk lagi, udah cepat-cepat-cepat biar bisa dikir. Ketika sudah masuk dikir setelah sholat, diburu-buru lagi, cepat-cepat sholat sunnah. Ketika sudah melakukan sholat sunnah, cepat-cepat-cepat. Setelah itu baru bingung dia mau apa, duduk paling. Ya. Nah, ketergesa-gesaan kita itu ya tidak akan pernah ya mendapatkan kebaikan. Justru kebaikan yang kita raih sebelum ketergesa-gesaan ini muncul itu tergadaikan, hilang begitu saja. Dan ini kita. Ya. Yang ketujuh, al-wa'idu bitaghyiri suratin man yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ila surati himarin amrun mumkinun. Ancaman merubah bentuk orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ke bentuk keledai, perkara yang mungkin dan sangat mungkin bagi Allah. Kecil. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjadi. Wa huwa minal maskhi, yakni perubahan. Jadi ya, rubah kepalanya tadi. Walakinnahu lam yankul wuku'uh. Tetapi secara wakilnya, secara kenyataannya tidak ada nukilan. Orang yang mendahului imam ya itu dirubah kepalanya. Taib. Pernah membaca satu nukilan, lupa di mana. Bidayah wa Nihayah atau di mana. Berapa saat yang lalu, cuma karena enggak masuk dalam pembahasan jadi enggak begitu difokuskan bacanya. Ya, tanakulat, ya, ternukilkan, artinya mutadawil. Ya, sering banyak dinukilkan dan sering kita dengar. Ada seorang alim yang pengin menyatakan pembuktian terhadap hadis ini. Dia mendahului gerakan imam dan Allah rubah bentuknya, wajahnya jadi keledai. Tapi dia tetap ngajar dan dibalik hijab. Taib. Nanti kalau ketemu kita bacakan kembali. Wa yahtamilu an yarji'a al-ma'na min tahwili surah ila tahwili an-nahirah. Ya, memungkinkan ya, untuk dikembalikan makna hadis dari perubahan bentuk menuju ke perubahan nahirah. Nahirah ini kata lain daripada at-tabi'ah. Jamaknya nahair. Tabi'ahnya jadi tabi'ah keledai. Artinya orang bodoh gitu loh. Enggak mungkin lah kalau orang berakal mikir ya. Aku mendahului imam ketika rukuk, ketika i'tidal. Ngapain wong ujung-ujungnya juga salamnya tetap ada imam kok. Kalau orang berakal mesti begitu. Ya, sehingga hal ini pun kebanyakan terjadi ya. Perbuatan ini adalah aulad, anak-anak biasanya. Karena mereka itu safah, masih bodoh, enggak ngerti apa-apa. Ya, masih urakan seperti itu, enggak ngerti. Naam. Wa dzalika bi an yasbiha balidan kal himar. yang demikian itu karena perubahan tabiat bisa jadi menjadi balid, ya, bodoh, dungu seperti keledai. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.